Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi kitabih at-Tarikh al-Bidayah wa an-Nihayah فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر بكماله ثلاثة أيام وبلغ عدد القتلى 70,000 لا حول ولا قوة إلا بالله yang dibunuh atau yang terbunuh pada saat perang Al-Ulayyas dari jumlah kaum musyrikin 70,000 70 ribu orang. Satu kabupaten apa satu kecamatan kalau sekarang? Ya subhanallah, mereka kalau udah perang keluar semua. Dan yang pertama kali tampil adalah presiden mereka. Ya subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa orang zaman dahulu lebih berani daripada orang zaman sekarang, muslimnya maupun kafirnya. Adapun orang kafir sekarang sok gaya aja, bukan berani tapi petentang aja, berani tapi perangnya pakai pesawat tanpa awak. Ini menunjukkan takut, bukan berani. Tapi orang zaman dahulu sampai terbunuh 70 ribu orang, menunjukkan berani mereka. Dan ini gak menjatuhkan mental mereka. Dengar berita terbunuh sekian, tambah panas mereka, bukan takut. Tambah panas untuk balas dendam, tambah semangat. Waqila mi'atun wa khamsina, mi'atan wa khamsina alfan. Dan bahkan ada ahli sejarah mengatakan yang terbunuh mi'atan wa khamsina alfan, 150 ribu. Walamma hazama Khalid al-jaysha wa raja'a man raja'a min an-nas, dan tatkala Khalid bin Walid melumpuhkan kekuatan pasukan kaum musyrikin dan manusia pun mulai kembali masing-masing, adala Khalid ila at-ta'am alladhi kanu qad wada'uhu liya'kulu. Khalid bin Walid pun menoleh kepada makanan yang sudah mereka siapkan untuk dimakan oleh kaum musyrikin tadi. Faqala lil muslimin hadza naflun fanzilu fakulu. Kata Khalid bin Walid, ini adalah nafilah, ini sudah rampasan perang, ayo kita makan sekarang. Fanazala an-nas faakalu asya'an, maka mereka pun, pasukan pun turun dan mereka makan malam. Ya subhanallah, makan malam dari makanan musuh mereka yang sudah siap makan tadi. Izzah kaum muslimin. Wa qad ja'ala al-aajim ala tu'amihim muraqqaqan katsiran. Dan mereka al-a'ajim menjadikan di atas atau mencampurkan pada makanan para makanan mereka muraqqaqan katsira, jenis makanan, ya ikhwan. Faja'ala man yarahu min ahli al-badiyah min al-arab, sehingga dari kalangan ahli badiyah orang Arab Badui mengatakan, "Ma hadhihi ar-raqu?" Apa raqu yang seperti ini? Yasabunaha thiyaban, mereka menyangkanya pakaian. Fayaqulu lahum man ya'rifu dhalika min ahli al-iryaf wal-mudun, maka kemudian orang yang tinggal di kota yang memang sudah kenal, sudah tahu makanan yang seperti ini, menjelaskan kepada orang-orang yang Arab Badui tadi ini, "Ama sami'tum bi raqiqil 'aysh?" Apakah kalian enggak pernah mendengar yang diistilahkan dengan makanan raqiqil 'aysh? Qalu bala, mereka menjawab, kami sering mendengar. Qalu fa hadha raqiqul 'aysh, inilah yang dinamakan makanan raqiq. Tidak perlu terangkan makanan ini, jenis makanan. Kalau tegal ponggol setan, jenis makanan itu aja sudah. Fasammuhu yawma idzin riqaqan, dari hari itu mereka pun menamakannya riqaq. Wa inna makanatil arab tusammihi al-ud, yang tadinya orang Arab mereka menamakannya al-ud. Wa qad qala Saif ibn Umar an Amr ibn Muhammad an Asy-Sya'bi amman haddatha an Khalid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffala an-nasa yawma Khaybar al-khubza wal-bittikha wash-shuwa. huwa asy-syai'ul maswiyyu 'alan nar. Dan diriwayatkan oleh Saif bin Umar, sanadnya ada kelemahan, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan atau membagikan kepada pasukan pada saat perang Khaybar al-khubz roti, al-bittikh semangka, wasywa daging yang dipanggang. Wa ma akalu ghayra dhalika ghayra muta'athili wa kana kullu man qutila. Beliau di sini hendak menjelaskan bolehnya memakan makanan yang didapatkan dari kaum musyrikin, apa yang didapatkan dari ahlul kitab. Wa kana kullu man qutila bihadihi alwiqati yawma ulayyas min baldatin yuqalu laha Agmishiya. Setiap satu tempat namanya Agmishiya, sama nama tempat di Irak, yang terbunuh dari negeri ini sebanyak 70 ribu orang. Fa'adila ilaiha Khalidun wa amara bi kharabiha wastawalla ala ma biha. Maka Khalid bin Walid pun pergi menuju tempat tersebut dan memerintahkan pasukan untuk menguasainya, dijadikan negeri mereka. Fawajadu biha magnaman 'aziman. Mereka pun mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Sangat banyak. Kalau sudah perang habis-habis sudah. Tidak tersisa. Faqasama bainal ghanimina fa asaba al-Faris ba'da an-nafl, lalu Khalid bin Walid membagikan rampasan tersebut sehingga pengendara kuda mendapatkan setelah mendapatkan nafilah ini 1500 ghayra ma tahayya'a lahu mimma qablah. 1500 yang selain yang sudah diberikan sebelumnya. Wa ba'atha Khalidun ila Siddiq bil bisyarah, lalu Khalid bin Walid mengirim kabar gembira kepada Abu Bakar Siddiq, wal fath kemenangan, wal khums seperlima minal amwal dari rampasan perang, wasabiya ma'a rajulin dan tawanan perang bersama salah seorang yang bernama Jandal min Bani Ijl. Wa kana dalilan sariman, dan orang ini adalah sebagai petunjuk jalan yang paling kuat, yang paling jitu. Falamma balagha siddiqa ar-risalatu wa adda al-amana athna alayhi wa ajazahu jariatan min as-sabi. Tatkala membaca surat dari Khalid bin Walid, Abu Bakar pun memujinya dan memberikannya sebagai tanda balasan salah satu dari tawanan perang, memberikan hadiah. Wa qala as-siddiq ya ma'syara quraish inna asadakum qad ada alal asadi faghalabahu ala kharadhilihi. Sesungguhnya asadnya kalian, singanya kalian, yakni Khalid bin Walid asadullah, telah berhasil melumpuhkan singa-singa yang lainnya, yakni al-furs dari Irak. Ya subhanallah, asadullah. Qala ajizatin nisa an yalidna mithla Khalid bin Walid. Sahih ya ikhwan. Kata beliau, tidak ada satu orang wanita pun yang bisa melahirkan seperti Khalid bin Walid. Ajizatin nisa, dan ila liyum. Kata Abu Bakar, ajizatin nisa an yalidna mithla Khalid bin Walid. Tidak ada seorang wanita pun yang bisa melahirkan seorang seperti Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar Siddiq, beraninya demikian, pantang menyerah. Di zaman Umar bin Khattab, begitu diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diganti kedudukannya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena Khalid bin Walid terkenal demikian asadullah, saifullah, keras. Sementara Umar bin Khattab juga orangnya demikian keras, negara kebakaran, sehingga perlu pendingin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian hikmahnya di dalam siasat syariah. Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal orangnya lembut. Terkenal lembut sehingga perlu pendamping panglima perang seperti Khalid bin Walid. Wa hadha wa barakallahu fikum. Thumma jarat umurun tawilatun li Khalid fi amakin mutaaddida yamallu sama'uha wa huwa ma'a dhalika la yakil wa la yamal wa la yahin wa la yahzan bal kullama laha fi quwwatin wa saramatin wa shiddatin wa sahama wa shahama mithla hadha inna ma khalaqahu Allahu 'azza wa 'izzan للإسلام أهله وذلا للكفر والشتات شمله. Faedah dari Ibnu Katsir di sini sebutkan ya ikhwan, bahwasanya kemudian setelah itu terjadi beberapa kejadian-kejadian lagi yang subhanallah, kata Ibnu Katsir, sampai yamallu sama'uha, sampai bosan dengarnya, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan orang seperti Khalid ibn Walid izzan lil muslimin, sebagai kemuliaan bagi kaum muslimin, dan dhullan lil kuffar, dan sebagai kehinaan bagi kaum kuffar. Dari semenjak beliau kafirnya, belum sebelum masuk Islam, beliau terkenal jagoan perang. Begitu beliau masuk Islam, tidak menambah kecuali kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Dari pertempuran ke pertempuran, dari pertempuran ke pertempuran, pada akhirnya meninggalnya di atas ranjang. Pada akhirnya meninggalnya di atas ranjang, tidak meninggal di medan tempur. Demikian yang namanya ajal. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.